واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد معاشر المسلمين معاشر الاخوه والاخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah dengan taufiknya kita dimudahkan kembali untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia di kesempatan pagi hari ini di lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahli Ilmi wal Iradah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuh, keutamaan dan kemuliaan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih lanjutkan pembahasan segi-segi keutamaan ilmu. Sekarang kita sampai di Al-Wajhul Khamis wal 20 ba'dal mi'ah, segi yang ke-125. Segi yang ke-125, al-ilmu tariqul barakah. Ilmu itu adalah jalan keberkahan. Jadi barang siapa yang menginginkan hidupnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menginginkan aktivitasnya dekat dengan sebab-sebab Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia selalu menjadikan ilmu ya sebagai kegiatan yang banyak mengisi hidupnya sehari-hari. Jadi ilmu adalah jalan untuk meraih berkah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan segi keutamaan ilmu ini, beliau berkata, qauluhu subhanahu anil masihi annahu qal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Nabi Isa al-Masih alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Isa alaihi salam berkata di surat Maryam ayat ke-30 ke-31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya, ataniyal kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, yang menunjukkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah, makhluk ciptaan Allah, ya, bukan anak Allah dan bukanlah makhluk yang pantas dijadikan sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Allah menurunkan kepadaku Alkitab dari sisinya, kitab Injil, dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Beliau adalah nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Allah menjadikan aku mubarakan, selalu diberkahi dimanapun aku berada. Ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa dirinya selalu mendapatkan berkah Allah dimanapun dia berada. Baik, qala Sufyan ibnu Uyainah, salah seorang ulama ahlu sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, Imam Sufyan ibnu Uyainah al-Hilali al-Makki rahimahullah taala berkata, ja'alani mubarakan aina ma kuntu, makna ayat di atas Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada, ya, waja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Qala Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah taala mengatakan, ya, mualliman lil khairi, sebagai orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang mengajarkan menyebarkan ilmu dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari firman Allah tadi, Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi tentu sering dan selalu dimanapun dia berada, dia akan menyampaikan petunjuk Allah, menasihati manusia untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wa hadza yadullu ala anna ta'lima ar-rajulil khaira huwal barakatul lati ja'alahallahu fihi. Maka ini menunjukkan bahwa seseorang yang selalu mengajarkan kebaikan, mengajarkan petunjuk Allah dan Rasulnya kepada manusia, menyebarkan kebaikan dari petunjuk Allah kepada manusia, inilah yang merupakan keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pada orang tersebut. Berarti apa? Ilmu adalah sebab meraih berkah. Dengan kita pelajari dan mengajarkannya kepada manusia, ini akan menjadikan hidup kita dipenuhi berkah dimanapun kita berada. Taib. Fa innal barakata husulul khairi wa nama'uhu wa dawamuhu. Karena makna dari berkah itu sendiri, berkah itu ya, sebagian ulama ada yang mengartikan al-khairul kafir, kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang banyak. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan sesungguhnya keberkahan itu adalah husulul khair, ya, mendapatkan kebaikan. Kemudian nama'uhu, bertumbuhnya, ya, tumbuhnya kebaikan tersebut, semakin tumbuh supaya sempurna kebaikan tersebut, serta dawamuhu, ya, menetapnya atau langgengnya kebaikan tersebut pada diri seorang hamba. Itu artinya berkah. Jadi keberkahan itu artinya seseorang yang mendapatkan kebaikan, kemudian kebaikannya terus bertambah sehingga semakin sempurna, dan kebaikan itu selalu menetap pada dirinya. Subhanallah. Kalau ini berhubungan dengan kebaikan, ya, yang berkenaan dengan masalah agama, kebaikan yang menjadi sebab keselamatan seorang hamba dunia akhirat, berarti ini adalah puncak dari hal yang diinginkan oleh setiap orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, ya, ini keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pada ilmu agamanya, sehingga orang yang mempelajari agamanya, memahami, mengamalkan, kemudian menyebarkan kepada manusia, berarti dialah orang yang orang yang senantiasa hidupnya dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas ini merupakan keutamaan dan kemuliaan yang sangat tinggi. Taib. Wa hadza fil haqiqati laisa illa fil ilmi al mawruthi anil anbiya'i wa ta'limi. Dan ini pada hakikatnya tidak akan bisa didapatkan kecuali pada ilmu yang diwariskan oleh para nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Belajar kemudian mengajarkannya. Ilmu yang bersumber dari petunjuk para nabi alaihi salatu wassalam, inilah ilmu syariat, ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada sama subhanahu kitabahu mubarakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan Al-Quran sebagai kitab yang mubarak, yang penuh berkah. Kenapa? Karena jelas Al-Quran adalah sumber ilmu. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka karena Al-Quran adalah sumber ilmu yang bermanfaat, maka pantas dinamakan sebagai kitabun mubarak, kitab yang penuh berkah. Ya, lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Anbiya ayat ke-50. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa hadza dzikrun mubarakun anzalna. Dan inilah kitab Al-Qur'an ini merupakan dzikrun, peringatan yang penuh berkah yang kami turunkan kepada manusia. Kemudian di surat Shad ayat ke-29 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah penuh dengan keberkahan, kitab yang penuh berkah. Kenapa? Karena Al-Quran jelas merupakan sumber ilmu tentang petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wasafa rasulahu bi annahu mubarakun kama fi qaulil masih. Di samping itu juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati nabinya bahwa dia adalah seorang yang selalu diberkahi dimanapun dia berada, sebagaimana ucapan Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang tadi kita nukilkan, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku selalu dipenuhi dengan berkah, selalu berkah, ya, selalu diberkahinya dimanapun aku berada, karena beliau selalu mengajarkan dan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabarakatu kitabihi wa rasulihi hiya sababu ma yahsul bihima minal ilmi wal huda wa da'wati ilallah. Maka keberkahan kitabullah Al-Quran dan keberkahan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang merupakan sebab, ya, sebab yang dengan itu, ya, artinya keduanya merupakan sebab yang bersumber dari ilmu, petunjuk Allah, dan ketika kita mendakwakan agama Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Jadi kesimpulannya jelas sekali, mempelajari ilmu agama dengan benar ini yang akan menjadi sebab turunnya berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba berdasarkan penjelasan di dalam ayat-ayat ini. Baik, oleh karena itu ini jelas merupakan keutamaan ilmu yang sangat memotivasi kita untuk semangat mempelajarinya. Karena kita katakan tadi, seseorang ketika hidupnya berkah, ya pasti akan selalu dekat dengan sebab-sebab kebaikan, akan dimudahkan segala urusan-urusan yang susah, kemudian dekat dengan sebab-sebab yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan dimudahkan rezekinya berkah dan mencukupi, akan dimudahkan kegiatan-kegiatannya tetap bermanfaat dan tidak menjadi sebab melalaikan hal-hal yang merupakan kewajiban untuk ditunaikan di ya, karena berkah adalah kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Baik, itulah segi yang ke-125 dari keutamaan ilmu. Kita melangkah al-wajhu sadis wal isyuruna ba'dal mi'ah, segi yang ke-126. Segi yang ke-126, al-ilmu mawruthul ajri, ilmu itu bisa memberikan pahala yang terus mengalir. Ya, ilmu akan menjadi warisan pahala bagi seorang hamba. Ini juga keutamaan yang tentu menjadikan orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala pasti berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan ilmu yang merupakan sebab hamba ini akan mendapatkan warisan pahala. Taib Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Mafis sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala." Hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salih." Setelah mati, maka terputus amalnya, tidak ada lagi amal yang bisa mengalir padanya kecuali dari tiga perkara: shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, ya ini maksudnya harta atau sesuatu yang kita sumbangkan di jalan Allah kemudian terus digunakan, akan terus mengalir pahalanya. Seperti orang yang mewakafkan tanah untuk bangun masjid misalnya, mewakafkan hartanya untuk kebaikan, maka ini akan terus mengalir pahalanya karena dia sendiri yang mengusahakannya. Nah, yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang diajarkan kemudian dipraktekan oleh orang-orang yang mendapatkan pengajaran dari ilmu tersebut. Ya, ini para murid-muridnya mendapatkan pengajaran yang baik dari gurunya, kemudian mereka praktekan, maka terus pahalanya mengalir kepada sang guru yang mengajarkan kebaikan tersebut. Au waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Ya, sebagian dari para ulama menjelaskan di sini bukan doa yang sampai, tapi anak soleh. Anak soleh itu pahala-pahala kebaikannya akan sampai kepada orang tuanya. Karena kalau cuma doa, bukan cuma anak yang sampai, yang lain pun bisa sampai kepada orang yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Jadi di sini Rasulullah tidak mengatakan doa anak yang soleh, tidak. Beliau mengatakan anak yang soleh kebaikannya sampai kepada orang tuanya, yang mana ciri-ciri anak yang soleh selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Jadi bukan di sini berarti pembatasan dengan doa saja. Ya, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala yang menjelaskan hal ini berdalil diantaranya dengan Misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi dan Musnad Imam Ahmad, beliau nyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi." Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seorang adalah dari usahanya sendiri, dan sesungguhnya anak merupakan usahanya. Anak seseorang itu merupakan usaha dari orang tuanya. Berarti di sini usaha berarti dia termasuk yang menjadi sebab adanya anak tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka pahala dan kebaikan dari anak soleh tersebut akan terus mengalir kepada orang tuanya. Nah, yang jelas di sini tiga perkara ini menggambarkan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Ya, karena menjadikan pahala yang diusahakan dengan sebab ilmu di dunia ini akan terus mengalir pahalanya. Karena orang yang mengajarkan ilmu, maka ketika muridnya mengambil ilmu tersebut kemudian mengamalkannya, memperbaiki akhlaknya, apalagi memperbaiki imannya, selama dia mengamalkan dalam hidupnya, pahalanya terus mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Belum lagi ketika diajarkan sama orang lain, kemudian orang lain ini juga mengamalkannya, orang lain ini punya murid lagi, dan seterusnya. Ya, ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi," dalam Sahih Muslim. Barang siapa yang menunjukkan, mengajarkan manusia pada kebaikan, maka dia akan dapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Jadi terus, bahkan bisa sampai hari kiamat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, ya, karena beliau yang menjadi sebab tersebarnya Islam kepada semua umat manusia, maka semua yang masuk Islam, mendapatkan hidayah Islam, kemudian mengamalkan Islam, pahalanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sendirinya, tidak perlu dikirim. Tidak perlu kirim pahala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena otomatis kebaikan-kebaikan dalam Islam yang kita lakukan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan izin Allah, ya, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab tersebarnya Islam sampai kemudian kita mengikutinya, kita menganutnya, kita meyakini, mengamalkannya, ya, mempraktekannya, maka pahalanya otomatis akan sampai kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Wa hadza min a'dhamil adillati 'ala syarafil 'ilmi wa fadlihi wa 'idhami thamratihi." Maka hadis ini termasuk sebesar-besar dalil, seagung-agung dalil yang menunjukkan kemuliaan, keutamaan, dan agungnya faedah daripada belajar ilmu agama. Agungnya kita mempelajari ilmu agama. Fa inna thawabahu fa inna thawabahu yasilu ila rajuli ba'da mautihi madama yantafi'u bihi madama yuntafa'u bihi. Karena pahala dari ilmu yang diajarkan oleh seseorang, maka sampai kepada orang tersebut setelah dia wafat, setelah dia meninggal dunia, selama ilmu itu dimanfaatkan, yakni orang mengamalkannya terus, apalagi dia mengajarkannya kepada orang lain, menyebarkannya, maka semua yang mengamalkan mendapatkan pahala sempurna, dan juga orang yang mengajarkan ini juga dapatkan pahala tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Faka'annahu hayyun lam yanqati' amaluhu ma'amalahu min hayati dzikri wathana. Maka seolah-olah orang yang sudah wafat, sudah meninggal ini, sudah mati ini, seolah-olah dia tetap hidup, tidak terputus amalnya, karena terus dia dapatkan pahala dari pengajaran ilmunya yang diamalkan oleh murid-muridnya sepeninggalnya, ya, bersamaan lagi, ditambah lagi dengan hayati dzikri wasana, namanya selalu disebut, selalu dipuji. Coba sekarang kalau kita sebutkan perkataan para ulama, kita nukilkan perkataan para sahabat, kita doakan radhiyallahu anhum. Para ulama kita nukil ucapannya, kita katakan rahimahullah yang sudah meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya. Yang masih hidup kita katakan hafidhahumullah, semoga Allah menjaganya dalam kebaikan. Doa-doa kebaikan senantiasa kita ucapkan waktu kita menukilkan pernyataan orang yang berilmu. Berarti mereka sudah dapatkan pahala karena ilmunya diamalkan dalam kebaikan, ilmu yang mereka ajarkan, ditambah lagi dengan kehidupan ketika mereka selalu disebut dan selalu dipuji, ya, setiap manusia membicarakan mereka. Fajaroyanu ajrihi alaihi idang kotoa. Anin nasi thawabu a'malihim hayatun thaniyah. Maka terus mengalirnya pahala mereka setelah mereka mati, ya, setelah mereka wafat. Ketika manusia yang lainnya terputus amalan mereka sepeninggal setelah mereka wafat, maka ini, ya, sama dengan ya, ketika manusia terputus dari pahala amal-amal mereka setelah mereka mati, maka ini sama dengan hayatun thaniyah, kehidupan yang kedua. Mereka sudah mati tapi tetap hidup karena pahalanya terus mengalir. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa khassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ashya' ats-tsalatsah biwusuli thawab minha ila al-mayyit li'annahu sababun lihusuliha. Ada penjelasan di sini, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan tiga perkara ini, pahalanya sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena orang inilah yang menjadi sebab ya, dari tiga perkara tersebut. Ya, dia punya peran dalam mengusahakan sebabnya sehingga pantas dia mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun dia telah meninggal dunia, ya. Kata beliau, wal abdu idza basyara sababa alladhi yata'allaqu bihil amru wan nahyu yatarattabu alaihi musabbabuhu musabbabuhu wa in kana kharijan an sa'yihi wa kasbihi. Maka seorang hamba jika dia melakukan sebab yang berkaitan dengan perintah atau larangan Allah, maka yatarattabu alaihi musabbabuhu, dia akan mendapatkan hasilnya atau akibatnya, meskipun itu keluar, ya, di luar dari kemampuan, di luar dari usaha dan amal yang dilakukannya. Yakni dia menjadi sebab mengajarkan kebaikan kepada orang, kemudian dia meninggal dunia, orang yang mengamalkan, kan itu bukan amalnya, amal orang lain. Tapi karena dia yang basyara sabab, melakukan sebab mengajarkan kebaikan tersebut atau mencontohkan, meneladankan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut selama diamalkan oleh orang dirinya. Nah, falamma kana huwa sababu fi husuli hadzal waladi salihi wa sadaqatil jariyati wal ilmin nafi'i jara alaihi thawabuhu wa ajruhu litasabbubihi fi. Maka karena orang ini merupakan sebab, ya, keberadaan anak yang soleh, ya, tentu anak ini dia didik dengan baik, dia ajarkan sebab-sebab untuk menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Kemudian sedekah yang dia wakafkan misalnya, yang kemudian terus mengalir pahalanya, dan ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada manusia, maka pahalanya akan terus mengalir pada dirinya. Ya, pahala dan balasannya akan terus mengalir pada dirinya karena dia yang menyebabkan hal tersebut. Fal abdu inna ma yuthabu ala ma basharahu au ala ma tawallada minhu. Maka hamba ini, seorang hamba, hanya diberikan balasan pahala dari sesuatu yang dia langsung lakukan atau sesuatu yang dia menjadi sebab hal tersebut, keberadaan hal tersebut. Yani perbuatannya sendiri dan apa yang dia lakukan, apa yang dia merupakan sebab terjadinya hal tersebut. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang balasan yang diterima oleh seorang hamba, ya, laha makasabat wa alaiha maktasabat, dia akan mendapatkan balasan kebaikan dari perbuatan baik yang dilakukannya dan balasan buruk dari perbuatan buruk yang dilakukannya. Wa alaisa lil insani illa alla taziru waziratu wizra ukhra wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Betul, tapi kalau dia yang mengajarkan dosa tersebut, ya, maka dia menanggung karena dia yang menjadi sebab. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan balasan kecuali dari usahanya. Usahanya secara langsung atau usahanya yang berupa sebab. Ya. Di dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Dan kami akan tuliskan apa yang telah mereka lakukan selama di dunia dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan, yakni perbuatan-perbuatan yang mereka merupakan sebab terjadinya hal tersebut. Subhanallah. Jadi ini untuk kebaikan, ya. Ya, keutamaan ilmu jelas memberikan motivasi besar bagi kita karena memberikan kehidupan yang kedua bagi kita. Setelah orang meninggal dunia terputus amal-amalnya, apalagi yang diharapkan untuk menjadi sebab kebaikan bagi dirinya di akhirat, ternyata masih ada tabungan-tabungan pahala dari ilmu yang kita ajarkan kepada manusia. Kemudian, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ada nukilan yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah ta'ala dalam kitab Hilyatu Talibil Ilmi. Ini juga nukilan yang sangat baik untuk kita renungkan. Ketiga perkara yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, yang pahalanya terus mengalir karena manusia mengusahakannya semasa hidupnya, sehingga ketika dia meninggal dunia pahalanya terus dia dapatkan aliran pahalanya. Ada nukilan dari pernyataan seorang ulama dalam kitab yang dinukil tadi oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyatu Talibil Ilmi. Ulama ini mengatakan ketiga sebab ini bisa terkumpul pada diri seorang yang mengajarkan ilmu kebaikan kepada manusia. Jadi bukan cuma satu, tiga-tiganya terkumpul sekaligus. Ya. Jelas kalau yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Ya, karena mereka mengajarkan ilmu agama. Tapi bagaimana yang pertama dan yang kedua? Shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Diterangkan dalam nukilan tersebut, ilmu adalah sebaik-baik sedekah. Jadi sedekah bukan cuma harta. Ya. Ilmu ini merupakan sedekah. Kita ajarkan ilmu kepada manusia karena kebutuhan manusia yang paling besar adalah terhadap ilmu agama. Maka ilmu adalah sebaik-baik sedekah yang diajarkan seseorang kepada manusia. Jadi ini masuk. Yang ketiga, waladun soleh, anak yang soleh. Anak yang soleh, ya, tentu maksudnya pertama kali ini maksudnya adalah anak kandung dari seseorang. Tetapi murid-murid yang mengajar, yang belajar agama kepada seorang guru, maka kedudukannya para murid-murid ini adalah seperti anak bagi gurunya, ya. Dan ini didukung dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat, "Ana lakum bimanzilatil walidi uallimukum." Aku ini bagi kalian adalah kedudukannya seperti seorang ayah yang mengajarkan kebaikan kepadamu. Yang jelas, nukilan dari yang dinukil oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala ini menunjukkan kepada kita bahwa belajar ilmu agama kemudian mengajarkan kepada manusia ini merupakan sebab untuk menjadikan pahala-pahala kebaikan terus mengalir pada seorang tersebut meskipun dia telah meninggal dunia, selama ilmunya diamalkan dengan baik dan disebarkan oleh murid-murid yang telah mempelajari ilmu dari sang guru tersebut. Masya Allah, ini merupakan motivasi kebaikan untuk kita semakin semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. وَقَدْ ذَكَرَ تَعَالَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ فِي كِتَابِهِ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٍ. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dua asal ini, dua landasan ini, yaitu ya, pahala itu didapatkan dengan mengerjakan langsung atau melakukan sebabnya. Allah sebutkan di surat Bara'ah, surat At-Taubah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala dzalika biannahum la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala makhmasatu fi sabilillah wala yata'una mautian yaghidhul kuffara wala yanaluna min aduwihim nailan illa kutiba lahum bihi 'amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang demikian itu karena mereka, orang-orang yang beriman, tidaklah mereka ditimpa kehausan, kesusahan, dan kelaparan di jalan Allah ketika berperang di jalan Allah. Dan tidaklah mereka memijak satu tempat yang mendatangkan kemurkaan bagi yang menjadikan orang-orang kafir marah, dan tidaklah mereka meraih sesuatu, menimpakan sesuatu bagi musuh mereka di jalan Allah, kecuali dituliskan itu untuk mereka amalan soleh. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ingat, ayat ini menjelaskan apa? وَهَذِهِ الْأُمُورُ كُلُّهَا مُتَوَلِّدَاتٌ عَنْ أَفْعَالِهِمْ غَيْرُ مَقْدُورَةٍ لَهُمْ وَإِنَّمَا الْمَقْدُورُ لَهُمْ أَسْبَابُهَا الَّتِي بَشَرُوهَا. Ya, perkara yang disebutkan di ayat ini ini adalah buah dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya, buah dari amal yang mereka kerjakan, padahal ini di luar kemampuan mereka. Ya, namanya juga orang kelaparan, tentu bukan karena dia inginkan, bukan dia yang lakukan sendiri, orang kehausan. Tapi ini adalah hasil dari ketika mereka berperang di jalan Allah, kemudian mereka merasakan penderitaan-penderitaan tersebut. Jadi ini di luar kemampuan mereka. Wa innamal maqduru lahum, tetapi yang mereka mampu untuk kerjakan adalah sebab-sebab yang mereka lakukan. Ya, maka ayat ini menjelaskan ketika sebab-sebab itu dilakukan oleh seorang hamba kemudian mendapatkan hasil yang sesuai dengan keridhaan Allah, maka dia dituliskan baginya pahala amalan soleh. Thumma qala, kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, di surat At-Taubah ayat 121, wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum. Kemudian tidaklah mereka menginfakkan satu nafkah, sedekah yang kecil maupun yang besar. Tidaklah mereka menuruni lembah ketika berperang di jalan Allah, kecuali dituliskan bagi mereka amal kebaikan. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan itu. Fannafaqatu wa qat'ul wadi af'alun maqduratun lahum. Mengeluarkan nafkah di jalan Allah, menempuh lembah ketika berperang di jalan Allah, jelas ini perbuatan-perbuatan yang mereka bisa lakukan. Ya, maka dapat kedua-duanya. Ya, perbuatan yang mereka lakukan langsung atau yang mereka lakukan sebabnya. Wa qala fil qismil awwal, di amalan yang pertama yang mereka lakukan sebabnya, Allah sebutkan pahalanya, kutiba lahum bihi amalun soleh, dituliskan bagi mereka dengan itu amalan soleh. Li'annal mutawallida hasilun an syai'aini af'alihim wa ghairiha, falaisat af'aluhum sababan mustaqillan an husulil mutawallid, bal hiya juz'un min ajza'is sabab, fayuktabu lahum min dhalika ma kana muqabilan li af'alihim. Ya, dituliskan bagi mereka amalan soleh karena buah dari perbuatan mereka itu terjadinya dengan dua perkara, perbuatan mereka atau selain perbuatan mereka. Ya, maka perbuatan mereka bukan sebab tersendiri yang menjadikan keluarnya hasil tersebut. Ya, bahkan ini akan tetapi ini merupakan juz bagian dari beberapa hal yang menjadikan sebab itu terjadi. Maka di balasan yang sesuai dengan amal yang mereka, perbuatan yang mereka kerjakan. Ya, ini dalam masalah sebab yang mereka lakukan. Wa aidan fa inna dhama aw an-nasaba wa ghaydhal aduwi laysat min af'alihim. Kata beliau, semakin memperjelas ya. Juga di sini rasa haus, kesusahan, termasuk kelaparan, membikin marah musuh, ini kan bukan perbuatan mereka, perbuatannya musuh di luar kemampuan mereka. Fala yuktabu lahum nafsuhu, maka bukan hal ini sendiri yang menjadi sebab dituliskannya pahala bagi mereka. Walakin lamma tawallada an af'alihim kutiba lahum bihi amalun soleh. Akan tetapi karena hasil ini ya timbul dari perbuatan-perbuatan mereka, buah dari perbuatan-perbuatan mereka, maka dengan sebab ini dituliskan bagi mereka amalan soleh. Yang jelas karena mereka melakukan sebabnya, maka dituliskan bagi mereka amalan soleh. Wa ammal kismul akhir, adapun jenis yang kedua, wa huwal af'alul maqduratu nafsuha, perbuatan-perbuatan yang mereka bisa lakukan dan mereka lakukan sendiri. Kal infak, seperti mengeluarkan nafkah di jalan Allah. Wa qatil wadi, menempuh lembah ketika berperang melawan musuh. Fahuwa amalun salihun fayuktabu lahum nafsuhu, maka dituliskan maka ini merupakan amalan soleh yang dituliskan. Amalan soleh itu benar-benar untuk mereka. Kalau tadi dituliskan sebagai amalan soleh, karena asalnya bukan amal mereka secara langsung. Kalau ini benar-benar amal yang mereka lakukan, maka dituliskan amal itu sendiri untuk mereka. Idh huwa maqdurun lahum hasilun bi iradatihim wa qudratihim, karena perbuatan ini mereka mampu lakukan dan terjadinya karena mereka yang menghendaki dan mereka lakukan dengan kemampuan mereka sendiri. Fa'ada thawabu ilal asbabil maqdurati wal mutawalladi anha wa billahi taufik, maka berarti pahala-pahala itu didapatkan, ya. Kembalinya pahala-pahala itu, dihasilkannya pahala-pahala itu karena sebab, karena sebab-sebab yang mampu dilakukan oleh seorang hamba atau sesuatu yang merupakan buah dari sebab apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Wabillahi taufik, dan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita memohon taufiknya. Yang jelas penjelasan di sini, ya, penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa sebab kebaikan yang kita lakukan di dunia itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ayat-ayat yang dibawakan di sini jelas sekali sebagai bukti bahwa hal yang meskipun tidak mampu dilakukan oleh manusia, tapi kalau dia ada sebab di situ, dia pernah melakukan sebabnya, maka dia akan terus mendapatkan balasan pahalanya. Oleh karena itu, menyebarkan ilmu agama termasuk sebaik-baik sebab yang bisa diusahakan oleh seorang hamba untuk mendapatkan kehidupan yang kedua setelah dia meninggal dunia. Pahala-pahala kebaikan terus mengalir kepadanya selama ilmu yang diajarkan kepada manusia itu terus diamalkan oleh mereka, disebarkan, maka terus dia akan mendapatkan pahala tersebut bahkan sampai hari kiamat. Maka jelas ini merupakan motivasi kebaikan yang besar untuk menyemangati kita dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, ya. Alhamdulillah, ini dua keutamaan ilmu yang kita baca di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan memberikan motivasi kebaikan bagi kita semua. Ya, cukup sampai di sini kajian kita. Insyaallah ada kelanjutan di pertemuan yang selanjutnya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan bertanya jawab di waktu yang masih ada. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fik Ustaz atas materi yang sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azanillahu ayyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang ingin bertanya secara mendalam. Dari pembahasan telah kita simak bersama tadi, dan untuk antum yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubung kami di 0218236543 ataupun dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0819896543. Kita angkat pertama melalui telepon, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali. Bagi antum yang ingin bertanya bisa menghubung kami di 0218236543 tentang pembahasan yang telah kita simak bersama ini, dan memasuki poin yang ke-126 tentang poin-poin keutamaan ilmu. Ya, silakan. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Ibu Arti dari Sumatera Barat. Ya, silakan Ibu Arti, langsung saja Ibu. Ini kan Pak Ustadz mengupas tentang ilmu. Ya, Ibu langsung saja Ibu, mohon maaf, jangan tidak begini, perlu. Begini Pak, ya. Saya kan, ya, saya kan ada tetangga, dia umurnya sudah tua, tapi sifat dia suka mengadu domba tetangga, membuat pertengkaran, fitnah. Makanya saya merasa tidak mendapat ilmu dari pergaulan dengannya. Maka saya menjauhi diri dari orang seperti itu. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Baik, terima kasih Ibu Arti atas pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kita akan simak jawaban dari Ustadz dan kepada Ustadz kami persilakan. Sikap ibu terhadap orang yang seperti ini, kalau memang ibu khawatir bergaul dengannya tidak mendapatkan kebaikan, malah khawatirnya terpengaruh ya, dan kemudian mendapatkan banyak hal sehingga mungkin memilih untuk menjauhinya ya, maka tentu ini merupakan sikap yang tidak disalahkan. Cuma tetap kita tunaikan hak-haknya tentu saja. Kita menjauh artinya bukan terlalu akrab dengan dia, tapi kalau ketemu tetap kita ucapkan salam. Kalau misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan dia, butuh bantuan, kita berikan bantuan semampu kita. Kemudian kalau kita tetap punya kesempatan menasihati, tetap kita nasihati dia untuk meninggalkan keburukan-keburukannya. Tapi mungkin kalau untuk terlalu dekat dan terlalu akrab, ibu menjauhinya tidak mengapa karena takut terpengaruh. Tapi hak-hak yang berhubungan dengan hak sama muslim tetap ditunaikan, mengucapkan salam, kalau dia sakit kita jenguk, kemudian kalau dia butuh bantuan kita bantu. Dan yang mengusahakan nasihat tetap kita harus usahakan. Kalau seandainya kita bisa sampaikan sendiri, sampaikan sendiri. Kalau misalnya ada orang lain yang mungkin benar-benar punya kemampuan, punya akses untuk menasihati dia dengan baik, misalnya anggota keluarganya sendiri, kita anjurkan anggota keluarganya ini untuk bisa menyampaikan nasihat agar dia bisa meninggalkan akhlak buruk tersebut. Nah, itulah yang dilakukan. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Dan ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, masih kita buka kembali pertanyaan berikutnya di 021 823 6543, kita angkat yang untuk berikutnya. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ini di mana ini? Baik. Satifika. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Ya, kita tunggu kembali bagi Anda yang ingin bertanya, silakan menghubung kami di 021 823 6543. Ya, silakan. Baik, silakan Bapak atau Ibu. Mohon maaf untuk menyimak pertanyaan ini. Mengirim pertanyaan cukup menyimak lewat telepon saja, bisa televisinya dikecilkan, tape terputus. Kami informasikan dan kami himbau kepada para penanya, bagi antum yang ingin bertanya cukup menyimak lewat telepon saja, dan untuk volume suara televisinya bisa dikecilkan ataupun dimatikan terlebih dahulu. Tetap kita angkat kembali pertanyaan dari para pemirsa semuanya dan pemerhati roja di 021 823 6543. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Ade di BSD Pak Ustaz. Pak Dede di BSD, silakan. Iya. Begini Pak Ustaz, saya kan beberapa kali mengajarkan ilmu, tapi bukan tentang ilmu agama. Tapi teman kantor saya ajarkan untuk saya bisa komputer, saya ajarkan dan dia bisa bermanfaat bagi dia dan keluarganya. Nah, yang saya tanyakan Pak Ustadz, kalau memang bukan ilmu agama, apakah saya akan mendapatkan ini Pak Ustadz, pahala jariahnya juga, atau pahala jariah itu khusus untuk ilmu agama? Begitu Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Dede. Ya. Ya, Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Pak Dede. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan juga kepada kita semua. Ya, asalnya yang dibahas tadi tentang pahala yang mengalir tersebut adalah ilmu. Yang terus mengalir pahalanya adalah ilmu agama, karena ilmu agama yang menyebabkan kebaikan iman, kebaikan akidah, kebaikan akhlak dan seterusnya. Adapun ilmu dalam urusan dunia kita tahu kadang-kadang bisa digunakan untuk kebaikan juga untuk keburukan, ya. Contoh misalnya ilmu dalam hal-hal yang berhubungan dengan misalnya komputer kan bisa digunakan untuk hal-hal yang salah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka seharusnya atau sebaiknya ketika antum atau Pak Dede tadi mengajarkan ilmu kepada seseorang, dipesankan atau diwasiatkan untuk hal-hal yang baik, ya. Misalnya diselipi di tengah-tengah pengajaran, kita katakan kalau kita ingin berkah dalam pekerjaan kita, maka harusnya kita lebih dekat dengan Allah, kita jaga sholat kita, kita lakukan kebaikan-kebaikan. Maksudnya kita selipi dengan ajaran ilmu agama, supaya nanti, ya, karena mereka-mereka tadi sedang, namanya juga kita sebagai seorang guru yang mengajarkan kepadanya sesuatu yang mereka butuhkan, pasti mereka ada perhatian untuk mendengarkan hal tersebut, ya. Dan kita pesankan untuk apa yang kita ajarkan kepada mereka ini digunakan untuk kebaikan. Mudah-mudahan dengan sebab ini kita akan dapatkan pahala selama mereka melakukan hal-hal tersebut dalam perkara yang merupakan perkara kebaikan, bukan perkara yang buruk. Jadi dari ilmu agama, nasihat-nasihat, mumpung mereka lagi mendengarkan penjelasan kita, supaya kita ikut dapatkan pahala yang akan mengalir pahala, mengalir kepada kita selama mereka menggunakan hal tersebut untuk kebaikan, insya Allah. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Dan ikhtal islam a'azani Allah wa iyakum. Kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Masih terputus, kita coba kembali, ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Erwin. Pak Erwin, ya. Silakan, Pak Erwin, di mana, Pak Erwin? Di Padang Sidimpuan. Di Padang Sidimpuan. Silakan, Pak Erwin. Nah, saya mau menanyakan, masyarakat ada yang mengambil ilmu kepada orang-orang yang katanya keturunan Rasulullah. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Kalau seandainya ilmu yang diajarkan oleh yang katanya keturunan Rasulullah itu katanya ilmunya yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat. Mohon arahannya, Pak Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufiknya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, orang yang mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan benar dalam pengakuannya. Cuman yang jelas kita tahu yang mengaku kan tidak mesti benar dan juga tidak mesti salah. Ya. Cuman yang jadi ukuran di sini, kalaupun dia mengaku keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap saja yang menjadi patokannya adalah apa yang diajarkannya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Apakah berdasarkan Al-Quran, penafsiran para sahabat, kemudian berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tahu para ulama sendiri, alhamdulillah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang juga merupakan ada keturunan, ya, atau ada hubungan nasab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak menjadikan itu sebagai misalnya dasar untuk mengatakan semua yang mereka ajarkan meskipun tidak ada dalilnya berarti benar. Tidak demikian. Rasulullah SAW menyebutkan pada dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim sebuah kaidah bagi kita. Ya, beliau SAW bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lambat, maka garis keturunannya tidak akan mempercepat dirinya. Barang siapa yang amalnya lambat, garis keturunannya tidak akan mempercepat dirinya. Maksudnya apa? Barang siapa yang amalnya salah, maka garis keturunannya siapapun dia, keturunan siapapun, tidak akan menolong dirinya. Maka bukan dengan dia mengaku sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas kita katakan, oh, semua yang diajarkannya mesti benar. Dari mana dia mendapatkan hal tersebut? Sekarang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alhamdulillah telah diwariskan kepada kita, ditulis dalam buku-buku kitab-kitab para ulama, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, kemudian kitab-kitab tafsir dari para sahabat. Ini yang harusnya menjadi ukuran kita dalam menilai ilmu yang benar. Siapapun yang mengajarkannya, selama dia pemahamannya benar, ya, meskipun dia bahkan orang asing, orang yang tidak ada garis keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang Arab, tapi dia yang mengajarkan kebaikan, maka alhamdulillah kita terima ilmu yang mereka ajarkan kepada kita. Seperti kita ketahui Imam Bukhari yang kita tahu kitab hadis yang ditulisnya adalah hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Beliau adalah orang yang asing, bukan keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ilmu yang beliau sampaikan kita terima dan diterima oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Yang jelas yang menjadi patokan adalah pengajaran dari isi daripada ilmu itu sendiri, ya, apakah benar-benar sesuai dengan Al-Quran, dengan penafsiran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kemudian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, jazakallah khair atas jaminan telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhtar Islam asani Allah wa yakum. Kita akan angkat satu pertanyaan yang terakhir kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang bertanya bisa menghubungi kami di 0218236543. Ya, nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat. Pak Rijal di Singkawang. Pada satu malam ketika sholat maghrib, imam di rakaat kedua itu langsung salam, Ustaz. Dan sudah diingatkan oleh makmum. Jadi ana begitu, Ustaz, menunggu imam takbir untuk berdiri untuk melanjutkan rakaat ketiga. Nah, ketiga yang ana lakukan ini apakah benar, Ustaz? Karena imam ketika rakaat ketiga tidak tasawut akhir, langsung sujud sahwi, Ustaz. Mohon nasihatnya, sukun jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Pak Rijal tadi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik dan kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Pertanyaan yang saya dengarkan tadi dari apa yang beliau tanyakan, mungkin sebagian ada yang terlewat karena tadi agak cepat, ya. Beliau mengatakan satu hari ketika salat maghrib, imam pada rakaat kedua dia langsung salam, itu yang saya ingat. Kemudian diingatkan oleh makmum, sehingga kemudian entah mungkin agak lama diingatkan, dia berdiri melaksanakan untuk rakaat yang ketiga, tapi kemudian di rakaat yang ketiga dia tidak tasyahud, langsung sujud sahwi. Kalau begini keadaannya jelas ini keliru, ya. Yang benar kalau terjadi, ini yang benar dulu kita jelaskan, ya. Yang benar kalau terjadi kesalahan seperti ini, misalnya imam tadi sholat maghrib dia rakaat kedua dia langsung salam, mungkin karena lupa, ya, karena kalau sengaja jelas batal sholatnya, jelas, ya, kalau sengaja, ini karena sahu, ya, ini karena kelupaan, dia lupa sehingga dia langsung salam, maka makmum bisa mengingatkannya. Mengingatkannya misalnya ucapkan subhanallah kalau belum selesai sholatnya, kalau sudah selesai sholatnya langsung dia sudah salam, katakan dia tambah rakaat satu rakaat lagi, ya, suruh tambah lagi, setelah itu imamnya berdiri. Kalau dia sudah diingatkan, ternyata dia sudah tahu bahwa dirinya ada yang satu yang kurang, karena lupa, dia berdiri lagi, takbir lagi, berdiri, Allahu Akbar, kemudian sempurnakan satu rakaat. Setelah itu, dia mengucapkan salam, kemudian dia sujud sahwi dua kali, ya, kemudian salam lagi. Itu yang harusnya dia lakukan. Karena di situ ada tambahan, maka dia, ya, maka dia mengucapkan, melakukan sujud sahwi setelah salam. Kalaupun dia melakukan sujud sahwi juga sebelum salam, sebagian para ulama mengatakan tetap sah saja. Nah, taib, apa yang dilakukan oleh beliau tadi, Pak Rizal tadi, dia menunggu imam ini sampai berdiri, diingatkan terus sampai imamnya berdiri, akhirnya berdiri bersama imam. Tapi ternyata imamnya tidak tasyahud akhir, langsung sujud sahwi. Harusnya kita bilang lagi subhanallah, subhanallah. Ingatkan dia supaya tahiyat lagi. Mungkin imam ini merasa tahiyatnya yang tadi salah. Tahiyat akhir dengan salam itu sudah mencukupi, ternyata tidak. Kan tadi tidak pada tempatnya. Apalagi karena lupa, jadi itu dianggap kelupaan. Harusnya dia lakukan yang benar saat ini, tahiyat dan tasyahud yang akhir, ya. Membaca tahiyat dan tasyahud yang akhir, kemudian dia mengucapkan salam karena tadi ada tambahan tahiyat yang salah di awal, harusnya setelah itu dia lakukan sujud sahwi untuk menambal kelupaannya tersebut. Itu yang harusnya dilakukan. Kalau terjadi seperti ini, apa yang dilakukan tadi Pak Rizal? Harusnya, ya, pertama tadi Pak Rizal, kalau memang imamnya sudah salam, diucapkan padanya subhanallah, subhanallah, supaya dia nambah tahiyat, dia tidak lakukan, ya sudah, ucapkan salam, kemudian tegur sang imam tersebut. Ya, kita tegur imam untuk tahiyat, karena dia belum melakukan tahiyat yang akhir. Ya, tahiyat yang akhir, kemudian baru setelah dia lakukan tahiyat yang akhir, setelah itu dia ucapkan salam, kemudian sujud sahwi dua kali. Itu yang harusnya dilakukan. Kalau dia tidak melakukannya, maka makmum di sini ya mau tidak mau harus melakukan sendiri. Misalnya imamnya bersikeras, dia tidak mau lakukan, menurut dia seperti ini, padahal dia jelas-jelas belum melakukan tahiyat akhir, maka terpaksa makmum melakukannya sendiri. Makmum melakukannya sendiri, kemudian mereka menyelesaikan sendiri, ya, menyelesaikan sendiri, kemudian dia sujud sahwi sendiri karena imam tidak mau melakukannya, seandainya imamnya tidak mau diberitahu untuk melakukan hal tersebut. Itu yang saya ketahui, Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, nah Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan. Ustaz, dan pertanyaan dari Pak Dede ini merupakan pertanyaan terakhir saat kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Ya barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemerhati Rojak TV dari Rojak dimanapun antum berada. Keutamaan dan kemuliaan ilmu agama demikian besar, dan segi-segi keutamaan yang sudah kita bahas menjelaskan kepada kita bagaimana besarnya pahala-pahala dan keutamaan yang akan diraih seorang hamba ketika dia mempelajari ilmu agama, memahami, mengamalkan dan menyebarkannya kepada manusia. Maka tentu ini menjadi penyemangat bagi kita untuk terus menetapi ilmu agama, apalagi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dengan adanya media Rojak TV atau Radio Rojak yang bisa kita saksikan untuk menambah ilmu agama kita, dan juga tentu kajian-kajian langsung yang dibawakan oleh para ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kebaikan bagi kita semua dan memudahkan kita tetap istiqamah di atas kebaikan ini sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.